الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار فضل من رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita masih membaca pada bab Al-Qailah, bab terkait dengan tidur siang, istirahat siang. Dan kita masuk pada hadis yang ketiga dari bab ini. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridainya. Maka nali ahli Madinati syarabun haitsu hurrimat al-khamru a'jaba ilaihim min at-tamri wal-busar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah ahli Madinah memiliki minuman yang sering mereka konsumsi sebelum diharamkannya khamr, yang mana yang lebih mereka membiasakan meminumnya dibandingkan dengan nabil, tamar dan busat, makanan atau minuman fermentasi dari kurma dan al-busar. Ini kurma yang masih mengkal. Kalau rutab, kurma yang sudah masak masih segar. Kalau busar itu yang masih mengkalnya, masih setengah masak. Kalau tamar yang sudah dikeringkan. Nah, minuman yang biasa mereka konsumsi sebelum diharamkan itu adalah fermentasi nabil dari kurma dan juga kurma mengkal, busar. Fa inni la usqi ashab Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka sesungguhnya aku itu biasa memberikan minum kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani sebelum diharamkan. Wa hum 'inda Abi Thalhah, dan pada satu hari ketika mereka berada di rumahnya Abu Thalhah sambil minum-minum khamar. Ya, ketika itu belum diharamkan. Marra rajulun, tiba-tiba ada seorang yang lewat. Seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang melintas di tengah-tengah mereka. Nah, faqala, lalu laki-laki tadi mengatakan, innal khamra qad hurrimat. Sesungguhnya khamar itu sudah diharamkan. Ya. Karena dahulu ketika khamar masih belum diharamkan, para sahabat sempat bertanya tentang hukum terkait khamar. Yas'alunaka fil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan wahai Muhammad, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar. Dan juga ada manfaatnya. Buat manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi waktu itu belum dalam atau ketika ditanya, jawabannya masih menunjukkan bahwasannya khamr itu ada manfaatnya atau khamr itu ada dosanya, ada kejelekannya dan ada manfaat. Tapi dosanya lebih banyak. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelah itu turun ayat tentang apa? Mengharamkan secara mutlak khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamru wal maisir, ya, wal ansabu wal azlamu, ya, sesungguhnya khamar dan judi dan juga menyembah berhala, walazlamu, dan juga mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, adalah najis perbuatannya syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhi itu semua, pasti kalian akan beruntung. Surat Al-Maidah 90. Ini akhir ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamar. Ya, barakallahu fikum. Jadi ketika turun ayat ini, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, semuanya adalah najis perbuatannya syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi itu semua, niscaya kalian akan beruntung. Orang tadi langsung mengkhabarkan kepada para sahabat yang sedang minum-minum khamr di rumahnya Abu Thalhah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sahabat yang paling muda yang memberikan minum tersebut. Ketika mendengar seperti itu, qalu, ya, fama qalu mata aw hatta nangzuru. Ya, kata Anas radhiyallahu anhu, maka tidaklah mereka mengatakan kapan diharamkan. Ya, tunggu dulu sampai kita lihat, sampai kita melihat kabar tentang haramnya khamr. Mereka tidak mengucapkan demikian. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling bersegera di dalam mengijabahi, di dalam memenuhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Ya, satu kaum yang tidak akan pernah ada. Satu kaum yang tidak akan pernah muncul seperti mereka. Ya, begitu istimewanya. Bersegera di dalam menjalankan ketaatan. Bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Ketika sudah turun ayat perintah haramnya khamar, langsung mereka berhenti. Mereka tidak bertanya, kata Anas radhiyallahu anhu, mereka tidak bertanya, mata, kapan itu ayatnya turun? Au hatta nanzuru, atau mereka mengatakan, tunggu dulu, sampai nanti kita lihat. Kita jangan terima dulu, sampai kita lihat. Subhanallah. Ya, tidak demikian. Berbeda dengan orang-orang di zaman kita. Ya, manusia-manusia belakangan sepeninggal para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain, ketika dikasih tahu perintah Allah demikian, perintah Rasul demikian, tunggu dulu. Dilihat dulu. Ya. Nanti dulu. Kita perhatikan dulu bagaimana sih? Ingin nunda-nunda dalam menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Ingin mempertimbangkan, kata mereka. Ya, padahal perintahnya sudah jelas. Perintahnya sudah jelas dari Allah dan Rasulnya demikian-demikian. Hal ini haram, hal itu haram misalkan. Tunggu dulu. Karena kalau begitu, saya masih belum mampu. Tunggu dulu. Yang kayak gitu, saya masih belum bisa. Subhanallah. Ya, kalau urusannya adalah keharaman, maka hendaknya kita langsung meninggalkannya. Jangan menunggu kita bisa dan kita mampu. Ya. Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah SAW menyatakan, "Ma nahaitukum fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Kata Rasulullah SAW, apa yang aku larang pada kalian, jauhi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, apa yang aku larang pada kalian, jauhi. Jangan nunggu kalian nunggu mampu. Karena semuanya insya Allah mampu. Semuanya bisa. Ya, meninggalkan perkara yang haram, langsung dijauhi. Giliran menjalankan perintah Rasulullah SAW, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka jalankan semampu kalian. Kalau urusan menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan, maka ini nunggu apa, melihat kepada al-istita'ah, kemampuan. Tapi kalau urusannya adalah urusan meninggalkan keharaman, maka tidak usah nunggu-nunggu, segera tinggalkan, segera berhenti. Segera, jangan dilanjut. Ya, yang ini riba, enggak boleh dilakukan. Aduh, saya belum bisa. Ya. Bukan demikian. Segera tinggalkan. Ya, segera tinggalkan. Kenapa? Karena demikian perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salih radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Seperti disebutkan di sini, mereka ketika diharamkan dari khamr, mereka langsung berhenti, tidak bertanya-tanya, tidak kemudian menunggu ini dan itu. Ya, tidak menunggu ini dan itu. Tapi segera mereka berhenti darinya. Baik. Qalu ya Anasu ahriqha. Mereka langsung mengatakan, wahai Anas, tumpahkan itu khamr. Ya, tidak sayang-sayang lagi. Tumpahkan itu khamr. Jadi, untuk perkara yang haram, perkara-perkara yang haram seperti khamr dan juga barakallahu fikum, ya, perkara-perkara yang lainnya yang tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi kebaikannya, maka Enggak apa-apa untuk dimusnahkan atau dianjurkan untuk dimusnahkan, diperintahkan untuk dimusnahkan. Ya, jangan tunggu dulu, nanti bisa dijual sama orang-orang musyrikin sana. Ya, bisa nanti kita jual sama orang kafir. Subhanallah. Ya, khamr khatalimanazanalaikum itu dalam keadaan apa? Bukan cuma orang Islam saja yang diharamkan, orang kafir juga. Ya. Haram buat mereka. Ya. Bukan cuma orang Islam saja. Karena sebagian kita memahami bahwasanya, wah berarti orang-orang kafir enggak apa-apa minum khamr. Ya. Enggak apa-apa untuk mengkonsumsi khamr. Yang haram buat umat Islam saja. Tidak. Bukan demikian. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa ya ikhwah? Karena orang-orang kafir juga mereka haram untuk menjalankan apa-apa yang Allah haramkan. Dan mereka diperintahkan untuk ya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau mereka masih berbuat keharaman, maka mereka terkena dosa juga. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, beliau berdalil dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 93. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dalam apa-apa yang mereka makan. Ya, apabila mereka bertakwa dan apabila mereka beriman. Di sini orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan keimanan dan amal soleh, itu ketika mereka makan, minum dalam hal-hal yang mubah, mereka enggak berdosa. Dipahami dari sini berarti kalau orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh, maka mereka berdosa. Ya, ketika mereka makan dan minum, serta mereka menjalankan keharaman-keharaman, makan khamar atau minum khamar, makan daging babi dan seterusnya, mereka dosa semuanya. Sehingga, ikhwat alimana azinulayakum, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjual barang-barang haram kepada mereka. Ya, ada orang dapat babi di kebun. Ya, tiba-tiba apa? Ah, saya mau jual sama mereka. Ya, sama orang-orang Nasara. Nanti hasilnya saya enggak makan, tapi untuk beli bensin biar jadi asap, enggak ada bekas. Ya, atau hasilnya saya jual, saya pakai untuk beli apa? Beli obat rumput atau obat hama. Ya, yang penting saya enggak makan. Dalam keadaan barakallahu fikum, hakikatnya sama saja. Ya, hakikatnya sama saja. Kenapa ya ikhwah? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam ya menyebutkan innallaha idza harrama syai'an akala ya harrama tsamana. Sesungguhnya Allah kamaqala alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah itu apabila mengharamkan sesuatu ya, Allah juga mengharamkan harganya. Ya, Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah juga ya mengharamkan harganya. Sehingga ketika babi haram, harganya juga haram. Enggak boleh bagi kita untuk mengambil manfaat daripada daging babi tersebut. Ya, kembali ke sini ya ikhwah, khamr haram. Ya, ketika diharamkan, maka para sahabat membuangnya di jalan-jalan, membuangnya di pasar-pasar. Jualan-jualan yang di pasar langsung ditumpah. Ya, yang di jalan-jalan langsung dibuang. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu langsung membuangnya tanpa pikir panjang. Ya, tidak kemudian berpikir, aduh, jual aja sama orang-orang kafir. Kan kita enggak boleh minum. Orang kafir kan enggak apa-apa minum. Ya, tidak demikian. Ya, orang kafir tetap haram minum khamr. Tetap mereka enggak boleh minum khamr. Ya, sehingga apa? Tidak boleh bagi kita untuk menjual perkara yang haram kepada mereka. Barakallahu fikum. Terus ya, gimana ininya? Ya dimusnahkan. Dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dimusnahkan. Demikian juga misalkan televisi. Ada pesawat televisi di rumah. Untuk apa nih pesawat televisi? Saya beli harganya 12 juta misalkan. Ya, berapa harganya televisi itu? Hah? Harganya misalkan 10 juta. Sudah beli, tiba-tiba kenal dakwah. Sudah tahu hukumnya. Ya, sudah tahu hukumnya. Televisi enggak mungkin dipakai untuk kebaikan. Ya, enggak mungkin dipakai untuk perkara yang bagus. Terus gimana caranya? Ya sudahlah, untuk taubat, asik keluar dari rumah, dijual sama orang-orang, ya, orang-orang awam, kaum muslimin. Ya sama saja. Ya, kalau dijual sama mereka, berarti kita membantu mereka dalam berbuat dosa. Sementara Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, terus gimana caranya? Kata para ulama, ya dihancurkan. Ya, caranya gimana? Antum lebih tahu. Ya, barakallahu fiikum. Dalam keadaan apa? Kalau itu masih disimpan dan dimanfaatkan, antum kena dosanya. Terus gimana? Berarti mubazir? Ya, enggak mubazir. Ya, min bab taubat. Kadang seorang ketika bertaubat dari suatu dosa, kadang dia harus menghancurkan sesuatu yang menjadi asbab dirinya terjatuh ke dalam dosa tersebut. Ya, seperti tadi. Ini khomernya dibuang di jalan-jalan. Ya, mereka enggak berpikir lagi hitung-hitungan matematis. Enggak berpikir lagi hitung-hitungan untung rugi materi, bukan. Karena yang mereka pikirkan adalah agama. Yang mereka pikirkan adalah keselamatan agama, keselamatan iman dan takwa. Lebih ya mereka jaga daripada harta dunia ya dan kekayaan dunia. Barakallahu fikum. Kembali ke sini sehingga para sahabat langsung menumpahkan di jalan-jalan. Demikian juga di dalam kisah ini barakallahu fikum. Para ulama mengambil istimbat tentang tidak najisnya alkohol. Seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, dalam kitab beliau Syarhul Mumti, beliau menjelaskan bahwasanya alkohol atau khamr yang roji itu enggak najis. Tidak najis. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat para sahabat itu menumpahkan di jalan-jalan di pasar-pasar. Khamrnya ditumpahkan di jalan-jalan di pasar-pasar. Nah, ya, kalau seandainya itu najis, maka tentunya tidak boleh untuk di pasar-pasar kaum muslimin ditumpahkan benda najis. Ya, tentunya para sahabat akan membuang di tempat yang jauh dari pasar-pasar mereka. Tapi ternyata itu ditumpahkan. Ya, jadi zatnya itu enggak najis. Cuma yang najis adalah perbuatannya, minumnya. Ya, itu yang diharamkan. Sehingga di dalam surat Al-Maidah tadi disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya khamr, maisir judi, ansab berhala, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib itu dikatakan ridsun, najis. Tapi najisnya kata para ulama najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Bukan bendanya, bukan zatnya. Ya, karena khamr di sini digabungkan dengan judi. Ya, judi itu apanya yang najis? Ya, judi itu pakai alat apa ya, ikhwah? Hah? Pakai alat apa judi? Hah? Pakai alat apa? Hah? Apa alat berjudi? Nanti dikira pernah menjalankan. Ya, judi macam-macam. Ada yang pakai ayam. Gitu ya. Pakai ayam. Ya, ayam najis enggak? Hah? Enggak najis. Ada yang pakai kertas, kartu remi, kartu domino atau sejenisnya. Najis enggak itu kertasnya? Enggak najis. Ya, yang najis itu perbuatannya, aktivitasnya. Walaupun pakai ya, bukan itu, main futsal. Main futsal. Ya, kalah bayar, itu judi namanya. Siapa yang kalah itu bayar sehingga sampai bakal lahir. Main futsal bakal lahir. Kenapa? Karena kalau kita kalah kita yang mau bayar ini. Sehingga bakal lahir. Itu sudah najis itu. Najis apa perbuatannya? Bukan bola futsal najis, enggak. Ya, bukan lapangan futsal najis, tidak. Tapi cara perbuatannya yang di situ ada untung-untungan, ya, ada sistem kimar, ya, sistem gambling, perjudian, untung dan rugi. Maka itu semuanya adalah judi. Ya, antum SMS kadang, ya, SMS. Untuk apa? Apa namanya? Nanti akan dapat mobil, ya. Silahkan jawab SMS ini. Terpotong pulsanya 1.000 rupiah. Ada kesempatan Anda undian mobil 1 buah. Mobil diundi nanti akhir tahun. Subhanallah, kirim SMS banyak-banyak. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Itu judi. Ya. Terus bendanya apa? Handphone. Barakallahu fikum. Sehingga kembali ke sini, yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini kata para ulama, itu adalah apa? Najis ma'nawi. Najis perbuatannya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan rijsun min amali syaitan, itu adalah najis dari perbuatan syaitan. Ya, menyembah berhala, demikian juga najis, ya, perbuatannya syaitan. Ya, dan yang lain sebagainya yang disebutkan, sehingga Allah alim suhab ini pendapat yang rajih, yang ya dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya alkohol yang rajih itu tidaklah najis, tapi najis maknawi. Hanya saja jumhur para ulama menyebutkan akan najis alkohol atau khamr, ya, dalam keadaan untuk kehati-hatian. Ya, falyatafaddal kalau kita pakai parfum yang non alkohol, ya, dalam rangka untuk keluar dari perselisihan para ulama. Baik, kemudian kita lanjut di sini. Qala Anas radhiyallahu anhu, "Tsumma qalu 'inda ummi Sulaimin, ya, hatta abradu wa tasal." Kemudian mereka dalam keadaan tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Ini yang menjadi syahid. Qalu di sini bukan berkata, tapi ya, qalu maksudnya tidur siang. Ya, tidur siang, qailulah, ya, qala yaqilu. Ya, kalau yang berkata, qala yaqulu. Qala yaqulu berkata. Ya, qala yaqilu itu artinya tidur siang. Summa qalu, kemudian mereka tidur siang inda Ummi Sulaim, di sisi rumah, di rumahnya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim, hatta abradu, sampai mereka terasa dingin. Ya. Waktu selalu setelah itu mereka mandi. Yani ketika mereka mengalami rasa panas, ya, mereka menunda apa namanya? Salat zuhurnya. Di antara sunnah daripada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah menunda salat zuhur di kala panas terik matahari. Ya, agar ketika menjalankan salat zuhur itu dalam keadaan khusyuk, tidak gerah, tidak berpikiran ya gelisah karena kepanasan. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza shaddal harru fa abridu bi salati, fa inna shiddatal harri min faihil jahannama." Ya, kata Rasulullah SAW, apabila zuhur begitu terik, waktu zuhur begitu panas luar biasa, ya, fa abridu bi salati, maka tunggu dingin untuk menjalankan salat, salat zuhur. Kenapa? Fa inna shiddatal harri min faihi jahannama. Karena panasnya ya udara di siang hari itu adalah karena uapnya neraka jahanam. Bagian daripada uapnya neraka jahanam. Sehingga barakallahu fikum ya anjuran untuk apa? Menunda salat zuhur sampai dingin. Walaupun hukum asalnya salat paling afdol itu di awal waktu. Ya, hukum asalnya salat yang paling afdol di awal waktu. Nah, salat zuhur boleh ditunda kalau panasnya luar biasa. Ya, sampai-sampai dulu para sahabat ya ketika mau sholat saking enggak bisa, saking panasnya lantainya. Ya. Mereka apa? Mereka membentangkan bajunya untuk jadi alas jidat ketika sujud. Panas kan? Barakallahu fikum. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan untuk agar khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk dalam sholat itu merupakan perkara yang begitu penting. Khusyuk dalam sholat itu perkara yang sangat penting. Ya, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Kalau tidak khusyuk, maka gak bisa mengingat Allah. Ketika seorang dalam keadaan sholat kepanasan, mikirnya untuk segera selesai. Mikirnya ini udara kepanasan, panas terlalu panas. Sehingga udah enggak konsentrasi, enggak khusyuk lagi. Sehingga agar lebih khusyuk, maka ditunda sholatnya. waktunya sampai dingin. Ya, sehingga khusyuk itu merupakan perkara yang sangat penting. Ya, termasuk juga ketika hendak sholat, tiba-tiba kita menahan buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Ya, ketika mau sholat, biar saja saya mau sholat, masih bisa saya tahan. Giliran sudah takbir, sholat, tiba-tiba dia sudah gelisah, bergerak-bergerak, menahan jalan depan, jalan belakang. Sampai akhirnya dia gak khusyuk. Maka ketika itu, hendaknya dia batalkan sholatnya. Termasuk menahan angin. Ya, menahan buang air, buang angin. Dia tahan-tahan, sampai bergerak-bergerak. Dia tahan-tahan. Ya, kenapa? Khususnya anak-anak ya. Aduh, malam mau wudhu ke sana takut, gelap. Tahan saja. Akhirnya apa? Dia gak khusyuk sholatnya. Maka kalau demikian, anjurannya untuk dibatalkan. Ya. Atau, barakallahu fikum, ketika seorang dihadirkan makanan. Dia udah lapar, dia udah pingin makan, dihadirkan makanan, sudah komat di masjid. Ya sudah lanjut makan. Jangan ditinggalkan makanan, kemudian dia mengerjakan sholat, ketika takbiratul ihram dalam keadaan sholat, dia teringat-ingat makanan. Aduh, ikanku nanti dimakan kucing di sana. Hah? Dan lain sebagainya. Akhirnya enggak khusyuk. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la sholata ya bihadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'ul akhbathani. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Tidak ada sholat ketika seorang dalam keadaan menahan jalan depan, jalan belakang. Menahan buang air besar, buang air kecil. Ya, termasuk juga buang angin kalau memang itu hilang khusyuknya. Jadi batasannya di mana? Seorang boleh nahan buang angin kalau khusyuknya apa? Kalau dia enggak khusyuk, khusyuknya masih bisa dijaga. Tapi kalau khusyuknya udah enggak bisa dijaga, maka harus dibatalkan sholatnya demi menjaga kekhusyuan. Barakallahu fikum. Ya, ini diantara perkara yang butuh untuk diperhatikan dalam menjaga kekhusyuan dalam sholat. Barakallahu fikum. Ya, kembali ke sini, para sahabat tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ya, sampai mereka dingin. Baru setelah itu mereka menjalankan sholat zuhur. Ya, waqtasalu, mereka kemudian mandi. Wa tayyabathum Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim memberikan minyak wangi kepada mereka. Ya, tsumma rahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat tatkala duduk-duduk di rumahnya Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk apa? Minum khamar. Beliau atau mereka mendengar satu orang sahabat memberi kabar akan haramnya khamar, memberi kabar akan telah turunnya ayat yang mengharamkan khamar. Ini namanya khobar ahad. Khobar apa? Tunggal. Khobar tunggal. Dalam keadaan apa? Mereka langsung mempraktekannya dan menerimanya dan tidak bertanya kenapa. Ya, atau mereka juga tidak menunda. Tapi langsung diterima. Kenapa? Karena memang dalam Islam khobar ahad atau hadis ahad itu kalau sanadnya terpercaya, sanadnya nyambung, maka itu adalah hadis yang makbul yang harus diterima. Ini menyelisih prinsipnya Mu'tazilah. Ya, menyelisih prinsipnya Ahlul Bidah dari kalangan Mu'tazilah dan Aqlaniyun yang mana mereka tidak mau menerima hadis ahad, hadis tunggal atau hadis yang tidak mutawatir. Ya, yang tidak banyak jumlah rawi-rawinya atau jalan-jalannya. Dan ini terbantahkan dengan hadis ini. Para sahabat ketika ada satu orang yang memberi kabar terpercaya, maka langsung diterima. Tidak menolak dan tidak meneliti dulu. Langsung diterima. Ya. Kemudian mereka berangkat menuju Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Fa idzal khabaru kama qala ar-rajulu. Ya, ternyata kabarnya memang seperti yang dikatakan oleh laki-laki tadi, betul-betul ayat akan haramnya khamar itu sudah turun. Qala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, "Fama ta'imu ha ba'du." Maka mereka sudah tidak lagi mencicipi khamr lagi. Ya, di antara sempurnanya istijabahnya para sahabat. Sifat ya, begitu cepat menerimanya bimbingan syariat. Para sahabat ya, mereka orang yang paling bersegera di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini teladan buat kita semua. Contoh terbaik buat kita semuanya. Tatkala para sahabat dahulu, apa saja yang didatangkan kepada mereka dari perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minin idza tu'u ila Allahi wa rasulih ya an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sungguhnya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam satu perkara apapun, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ya, demikian juga para sahabat. Setelah itu mereka enggak pernah lagi ngelirik-ngelirik yang namanya khamr. Ya, enggak pernah lagi membuat khamr, apalagi meminum khamr. Padahal sebelumnya kata Anas, khamr itu adalah minuman yang paling disukai oleh ahlul Madinah. Khamr itu minuman yang paling disukai. Sehingga mereka biasa duduk-duduk minum khamr. Ya, biasa duduk-duduk minum khamr. Tapi ketika datang perintah Allah, langsung berhenti total. Ini diantara bentuk kesempurnaan apa? Sifat ya, ijabahnya mereka, memenuhinya mereka terhadap panggilan Allah dan Rasulnya. Ini teladan yang luar biasa buat kita. Ya, ikhwat alimana azinallahu'alaikum. Kenapa? Karena inilah sifat seorang mukmin. Dan ini juga tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang ketika ya, didapatkan oleh seorang, langsung diamalkan, langsung diterapkan. Ya, dan kita hendaknya senantiasa memohon pada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Ya, ciri khas daripada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa diamalkan, dikerjakan ketika baru saja didengar. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan nunggu besok-besok, lusa dan seterusnya. Segera diamalkan, segera dipraktikkan agar ilmunya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, dengan menjalankan ilmu yang telah kalian ketahui. Menjalankan ilmu yang telah kita ketahui. Jalankan, terapkan, amalkan. Ya. Kalau memang itu adalah larangan, segera tinggalkan. Kalau memang itu adalah perintah, segera kita kerjakan. Ya, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajari kalian ilmu yang lainnya lagi. Ya, dengan mengamalkan ilmu, menerapkan ilmu, insyaallah akan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya lagi yang kita masih belum ketahui. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.